juga meliputi islahu al-akhlaqi wal-mu'amalah, perbaikan-perbaikan akhlak, perbaikan-perbaikan mu'amalah. Diharapkan masyarakat ini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntunan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga memiliki muamalah-muamalah, interaksi-interaksi yang baik antar sesama sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang misi dakwah para anbiya wal mursalin di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Ini namanya islahul aqidah, islahul ibadah. Perbaikan akidah umat, perbaikan ibadah umat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak yang baik. Ini namanya islahul akhlak wal muamalah. Misi perbaikan akhlak dan perbaikan muamalah. Sehingga hubungan seorang hamba antara dia dengan Allah bagus. Hubungan seorang hamba antara dia dengan sesama juga bagus. Hablum minan nas bagus, hablum minallah juga bagus. Satu perkara penting yang perlu diperhatikan, prinsip islah, perbaikan umat di dalam pandangan Islam, dalam contoh para anbiya wal mursalin, itu dimulai dari islahul fard, perbaikan individu-individu muslim. Dimulai dari bawah, dimulai dari individu-individu muslimnya. Namanya islahul fardi. Sehingga misi-misi yang disebutkan di atas, perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, perbaikan adab, perbaikan muamalah dan yang lain-lainnya, itu ditujukan kepada masing-masing individu-individu muslim dan muslimah. Dimulai dari sini. Itu nampak dari dakwahnya para anbiya wal mursalin. Mereka dakwah langsung person ke person, face to face. Konsep islah yang diusung oleh ahlu sunnati wal jamaah ialah al-bada'atu bi islahin nafs, al-bada'atu bi islahil fard, memulai dengan memperbaiki individu-individu yang ada, menjadikan individu-individu muslim dan muslimah ini menjadi individu yang mukmin, individu yang berakidah sahihah, berakidah kuat, individu yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah, individu yang memiliki akhlakul karimah, individu yang memiliki adab-adab yang sahiha, yang salihah, individu yang memiliki muamalah-muamalah yang baik, menjadikan mereka semua sebagai mukmin saleh, mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Prinsipnya islahul fardi, islahul usrah. Perbaikan individu akan membawa perbaikan keluarga. Sebab yang namanya keluarga itu satuan, satuan individu, individu manusia. Kalau individunya baik, maka diharapkan satu keluarga juga baik. Islahul usrah, islahul qaryah. Ketika satu keluarga itu baik, satu keluarga itu saleh dan salihah, maka akan membawa kepada perbaikan sebuah tempat, sebuah desa. Yang namanya desa, satuan keluarga demi keluarga, kakak demi kakak. Kalau masing-masing keluarga itu keluarga yang saleh dan salihah, maka akan membawa kepada islahul qaryah, perbaikan sebuah desa. Ketika sebuah desa itu menjadi desa yang salihah, maka dari perbaikan desa akan berubah menjadi islahul mujtama', perbaikan masyarakat. Islahul qaryati, islahul mujtama'. Perbaikan sebuah desa akan membawa kepada perbaikan sebuah masyarakat. Sebab yang namanya masyarakat luas terdiri dari desa per desa. Dari desa ke desa. Muncul yang namanya kecamatan, muncul yang namanya kabupaten. Demikian seterusnya, semakin meluas. Seluas masyarakat yang ada. Ketika individu-individu masyarakat ini saleh dan salehah, maka islahul mujtama', islahul daulah. Dari perbaikan masyarakat berubah menjadi perbaikan bangsa dan negara. Yang namanya daulah, yang namanya negara, satuan masyarakat demi masyarakat, masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Ketika sebuah masyarakatnya salihah, terus demikian masyarakat yang lain juga salihah, maka akan muncul yang namanya islahul daulah, bahkan kesalihan sebuah bangsa, sebuah negara. Perbaikan sebuah bangsa, sebuah negara. Dan ketika sebuah bangsa dan negara itu sebagai negara yang salihah, negara yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka akan berbuah kepada islahul ummah bikamiliha, perbaikan umat secara keseluruhan. Islahul daulah, islahul ummah bikamiliha, perbaikan sebuah bangsa dan negara, solehnya sebuah bangsa dan negara, akan membawa kepada solehnya seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Itu konsep islahnya para anbiya wal mursalin. Sehingga sekali lagi dimulai dari individu-individu masyarakat yang ada. Maka dikarenakan konsep islah dalam pandangan para anbiya wal mursalin, dalam pandangan Islam, dimulai dari islahul fardi, perbaikan-perbaikan individu. Dari perbaikan individu muncul perbaikan usrah keluarga. Maka di sini kita bisa menggambarkan, kita bisa menjelaskan betapa vitalnya fungsi seorang ibu dalam rumah tangganya. Fungsi seorang wanita dalam perbaikan masyarakatnya. Perkara yang tidak bisa dipungkiri adanya generasi-generasi saleh dan salihah, namanya jailun saleh, generasi-generasi yang saleh dan salihah, penerus-penerus yang saleh dan salihah, itu semuanya bermula dari bermula dari seorang ibu, bermula dari seorang wanita. Individu-individu yang diharapkan menjadi individu yang saleh, sekali lagi itu semua dimulai dari seorang seorang ibu, seorang wanita. Dikarenakan wanita inilah yang melahirkan putranya, melahirkan putrinya. Dari rahimnya terlahir seseorang anak laki, anak perempuan. Sosok generasi penerus, sosok individu penerus. Di tangan ibu inilah, di tangan wanita inilah, anak yang baru lahir tadi diasuh, dirawat, kemudian dididik. Itu semuanya yang pertama kali mengalaminya seorang wanita, seorang ibu. Sehingga di kalangan para ulama kita, mereka semuanya sepakat menyatakan bahwasanya hiyal madrasatul ula lihadal jairis salih. Yang namanya yang namanya ibu, yang namanya wanita adalah madrasah pertama, sekolah pertama untuk generasi yang soleh tadi, yang diharapkan soleh tadi. Ibu. Adapun seorang laki-laki, seorang bapak, seorang ayah juga punya pengaruh. Namun yang bersentuhan, yang selalu bersinggungan setiap harinya dengan sang anak, ibu. Karena pada umumnya kaum laki-laki keluar rumah, menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghidupan bagi anak dan istrinya. Punya pengaruh, semuanya punya pengaruh. Tapi pengaruh pertama, Maka dari sini tidak heran kalau kita melihat Islam betul-betul memperhatikan sosok wanita, memperhatikan secara khusus sosok seorang seorang ibu, ibu rumah tangga. Sangat perhatian. Dikarenakan seperti yang diterangkan tadi, dari ibu inilah akan muncul, diharapkan muncul jailun saleh, generasi yang saleh. Maka pada kesempatan kali ini perlu disampaikan beberapa nasihat, beberapa nasihat penting untuk para dan para ummahat, untuk para ibu-ibu, para ummahat, juga para ukhtun wa akhwat, para saudari-saudari wanita karena Allah, karena mereka adalah calon seorang ibu. Beberapa nasihat yang insyaallah bila diperhatikan dengan baik akan membawa kemaslahatan bagi perempuan tadi, bagi ibu tadi, bagi tadi. Yang diharapkan dari situ akan membawa perbaikan untuk anak-anaknya, calon generasi penerus yang soleh. Setidaknya nasihat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasihatun tata'allaku bil mu'amalatil 'ammah ma'al akharin. Nasihat yang berkaitan dengan muamalah-muamalah umum bersama dengan wanita-wanita yang lain. nasihat ditujukan kepada para ummahat, para ibu-ibu, bagaimana muamalah mereka, bagaimana muamalah mereka, interaksi mereka dengan sesama, dengan sesama kaum wanita, dengan sesama kaum muslimah. Yang diharapkan terwujud muamalah hasanah, muamalah yang baik, terwujud interaksi yang bagus antar muslimah, antar ummahat, sehingga terwujud sebuah pemandangan yang indah, sebuah akhlakul karimah yang indah, sebuah muamalah yang baik di antara mereka. Dan itu efeknya sangat positif bagi generasi-generasi penerus pada anak-anak mereka. Nasihatnya ialah sebagaimana nasihat untuk segenap kaum muslimin, memupuk ukhuwah islamiyah bainal ummahat wal akhwat. Memupuk ukhuwah islamiyah yang kuat di kalangan para ummahat dan para akhwat. Tali persaudaraan Islam, ukhuwahnya di atas al-haq, ukhuwahnya di atas Islam dan sunnah. Ukhuwah islamiyah di atas kebenaran, di atas Islam, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berukhuwah menjalin persaudaraan di dalam menjalankan Islam dan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Kalimat mukminin itu umum meliputi wanita dan laki-laki. Sesungguhnya mukminin, orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah kondisi para ikhwah-ikhwah kalian. Damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah, kamu pasti dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Ini perintah, anjuran untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW menggambarkan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang kokoh. Sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Yang namanya bangunan terdiri dari berbagai macam perkara yang berbeda-beda. Di situ ada bata, di situ ada pasir, di situ ada semen, ada batu kerikil, ada air, ada besi, dan yang lain-lainnya. Perkara yang berbeda-beda, tapi disatukan dalam sebuah bangunan yang sangat kokoh. Kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, beragam. Dari suku yang berbeda, dari kabilah yang berbeda, dari adat yang berbeda, daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, tempat yang berbeda, dari status yang juga berbeda, yang ini dari kalangan para pejabat, yang ini dari kalangan rakyat, ini orang kaya, ini orang miskin, tapi semua itu disatukan dengan ukhuwah. Disatukan dengan ukhuwah. Ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, disatukan dengan keislaman. Semua satu, saudara kita karena Allah. Semuanya satu, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara kita karena Allah, yang seiman. Saling menguatkan, saling mengokohkan. Seperti sebuah pohon tadi, sebuah bangunan tadi. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matharul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wa sahr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa cinta di antara mereka, rasa kasih di antara mereka, saling membantu di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad. Diumpamakan seperti sebuah tubuh, sebuah jasad. Apabila satu anggota tubuhnya sakit, maka semua jasad tadi merasakan sakitnya, meradang panas, tidak bisa tidur. Lebih dalam belum Nabi kita Muhammad memisalkan. Kalau sebelumnya kayak sebuah bangunan, tembok, sekarang diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Muslimin dimanapun mereka berada, satu jasad. Muslimat dimanapun mereka berada, satu jasad, satu tubuh, satu badan. Sehingga begitu erat, begitu kuat, begitu kokoh. Penggambaran yang begitu kuat dan indah dari beliau alaihi salatu wassalam. Ingat, itu semuanya karena Allah. Ukhuwahnya, persaudaraannya karena Islam. Yang menyatukan ini semua adalah Islam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa memandang status, dengan tanpa memandang daerah, tempat dan segala macamnya. Kita bersaudara karena keislaman kita. Maka para ummahat dan para akhwat secara khusus diminta untuk mewujudkan yang satu ini. Memupuk ukhuwah persaudaraan di antara para ummahat dan para akhwat karena Allah, karena keislaman. Tidak membedakan status. Yang ini ummahat kaya, yang ini ummahat miskin. Tidak membedakan status, ini ummahat dari daerah ini, dari daerah itu. Tidak memandang suku, ini ummahat sukunya ini, sukunya itu. Tidak memandang itu semuanya. Tapi yang dipandang keislamannya. Kullu muslimatin fahiya ukhtuna. Setiap muslimah adalah saudari kita. Dari manapun asalnya dan bagaimanapun status sosialnya. Maka di dalam ukhuwah Islamiyah itu tidak ada yang namanya asabiyah. Tidak ada fanatisme. Entah fanatisme kelompok, fanatisme golongan ataupun yang lainnya, tidak ada. Tidak boleh terjadi pada sebuah ukhuwah Islamiyah di kalangan muslimin dan muslimat. Tidak boleh muslimin yang dari suku Bugis kumpul Bugis semuanya, tidak mau kumpul dengan suku yang lain. Itu bukan ukhuwah, ini asabiyah. Yang dari suku Jawa, Jawa semuanya ngelompok, bikin klub Jawa, tidak mau dengan yang Bugis. Itu bukan ukhuwah, ini namanya asabiyah. Yang ini dari kalangan ummahat-ummahat borjois, ummahat-ummahat yang kaya raya, kumpul ummahat-ummahat borjois, ummahat-ummahat kaya, yang miskin-miskin enggak bergaul dengan mereka. Itu bahaya. Itu bukan ukhuwah Islamiyah. Ummahat yang demikian kumpul sendiri. Al-muhim terjadi yang namanya pengelompokan, terjadi yang namanya gap-gapan dan yang semisalnya, ini bahaya. Ini semua akan merusakkan keutuhan ukhuwah. bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Yang namanya ukhuwah tidak seperti itu. Semuanya satu. Tidak ada kekepan. Semuanya sama. Semua saudari kita. Karena Allah. Karena keislamannya. Apalagi dari kalangan ummahat ahlu sunnah. Ummahat salafiyat. Sunniyat. Semuanya sama. Ummahat salafiyah. Ummahat sunniyah. Ukhtuna fillah. Saudari kita karena Allah. Semuanya sama. Dipupuk ukhuwah yang semacam ini. Ini luar biasa efeknya. Luar biasa efeknya. Di samping sangat bagus untuk interaksi muamal dengan sesama ummahat, sesama muslimat. Ini akan berefek kepada generasi penerus kita. Efek positifnya itu akan dirasakan langsung oleh banatuna, putri-putri kita, akhwatuna, saudari-saudari wanita kita. Ketika melihat ukhuwah Islamiyah yang begitu kokoh, yang begitu kuat di antara para ummahat, para ibu-ibu, para muslimat, akan ditiru oleh generasi berikutnya, ditiru oleh putri-putrinya, ditiru oleh saudari-saudarinya, ditiru oleh yang lainnya. Sehingga sekali lagi islahul fard, perbaikan individu tadi, membuahkan hasil. Dididik dengan muamalah yang baik, dididik dengan ukhuwah yang begitu bagus, sehingga efeknya luar biasa. Efek pribadi, efek untuk generasi penerus, efek untuk sebuah masyarakat, efek untuk sebuah desa, sebuah tempat, luar biasa. Jadi bayangkan kalau semua ummahat, semua muslimat, semua banat, semua akhwat, demikian konsepnya. Maka akan terwujud ukhuwah yang begitu luas antar ummahat di sebuah tempat. Dan semua dengan bimbingan Islam dan sunnah. Sangat kokoh itu. Luar biasa. Efeknya sangat sangat sangat positif untuk penggemblengan generasi berikutnya. Madrasahnya indah begitu. Para individu-individu generasi penerus ini digembleng di madrasah yang begitu indah akhlaknya, begitu indah muamalahnya, begitu indah adabnya dengan konsep ukhuwah Islamiyah. Tolong camkan baik-baik, bukan semata-mata individu kita yang diharapkan, tapi efek positif ke depan. Itu yang sangat diinginkan. Dengan ukhuwah Islamiyah ini tadi, dengan tanpa disadari atau bahkan disadari, masing-masing ummahat memiliki andil besar, memiliki andil yang begitu besar untuk kelangsungan generasi penerus yang begitu indah muamalahnya, indah akhlaknya, indah adabnya. Dan ini tidak hanya di kalangan para ummahat, tapi juga umum untuk para ummahat dan muslimat. Ukhuwahnya karena Allah Azza wa Jal, ukhuwahnya di atas al-haq, di atas as-sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan muamalah interaksi dengan sesama. Ini konsepnya, pengembangannya dari situ. Adapun nasihat yang kedua, ini nasihat khusus berkaitan dengan rumah tangga. Kalau tadi kita keluar, sekarang kita ke dalam. Khusus pembentukan sebuah usratun salihah, pembentukan sebuah keluarga yang salihah. Ini lebih dahsyat lagi dampak positifnya untuk individu penerus. Bahkan dirasakan langsung oleh putra-putri kita, generasi-generasi berikutnya ini. Karena di rumah inilah, di rumah tangga inilah mereka semua dididik, mereka semua ditempa dengan berbagai macam tarbiyah, tarbiyah salihah. Itu semua dimulai dari bapak dan ibunya. Maka nasihatnya adalah berkaitan dengan para ummahat, dan juga bisa untuk para akhwat selaku calon para ummahat. Kuni imra'atan salihatan li rabbiha, salihatan li zaujiha. Jadilah kalian sebagai sosok wanita yang salihah kepada Rabbnya Allah Azza wa Jal, dan yang salihah terhadap suaminya. Ini adalah kunci di mana wanita itu dikatakan sebagai wanita salihah, kunci sebagai madrasatun salihatun, madrasah sekolahan yang salihah untuk anak-anaknya nanti. Kuni salihatan, kuni imra'atan salihatan li rabbiha, salihatan li zaujiha. Soleh kepada Rabbnya, jelas. Wanita ini, para ummahat ini tadi, betul-betul merealisasikan ubudiyah dia kepada Allah dengan sebenarnya. Tahqiqul ubudiyah lillah. Menjadi wanita yang salihah, yang berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebagai sosok muslimah yang salihah, yang bertakwa kepada Allah. Jangan lupa ibadahnya, jangan menyia-nyiakan ibadahnya. Salatnya diperhatikan, dan di awal waktu dijaga salat sunnah-sunnahnya, qabliyah dan ba'diyahnya, qiyamul lailnya, duhanya, dan segala macamnya. Zikir-zikir ba'da sholat, zikir-zikir di doa-doa di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Al-muhim, ibadah dia kepada Allah dikuatkan. Spiritual dia kepada Allah dikuatkan. Dan yang lebih penting lagi terkait dengan masalah rumah tangga, dia menjadi sosok wanita yang salihah terhadap suaminya. Ini kunci suksesnya sebuah rumah tangga. Sukses dalam pandangan Islam. Positif dampaknya untuk anak-anak kita, generasi penerus ke depan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa dan juga yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya tentang wanita yang terbaik dalam rumah tangganya. Dikatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an khairin nisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang wanita yang terbaik. Ini terbaik di hadapan Rabb-nya dan terbaik juga di hadapan suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, antuti'ahu idza amar, watasurrahu idza nazar, watahfadhuhu fi nafsiha wa malihi idza ghab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbaik adalah wanita yang taat kepada suaminya bila suami memerintahkan. Taat bila suami memerintah. Ini yang pertama. Namanya ta'atu zaujiha, mentaati suaminya. Perlu dipahami oleh kaum muslimah, para ummahat, bahwasanya salafiyat, sunniyat, wanita-wanita salafiyah, wanita sunniyah, wanita muslimah di zaman salaf, mereka betul-betul memposisikan suaminya itu layaknya raja. Layaknya raja. Sebab disitulah ladang pahala bagi muslimah tadi. Semakin dia menjadikan suaminya layaknya raja, mengkhidmat suaminya, mentaati suaminya, maka semakin besar pahalanya, semakin mulia dirinya, semakin tinggi martabatnya di sisi Allah Azza wa Jal sebagai khairun nisa, wanita yang terbaik. Wanita yang salihah, wanita yang terbaik adalah wanita yang taat bila suami memerintah. Ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib. Ketaatan kepada suami termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan. Namun ketaatan kepada suami sebatas dalam perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Tidak boleh mentaati sang suami dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dalam perkara yang mungkar, yang melanggar syariat, tidak boleh. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah SAW. Yang namanya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk manapun dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Selama perintah itu bukan perkara yang mungkar, bukan perkara kemaksiatan, maka sang wanita wajib untuk mentaati suaminya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal semata, mengharapkan ridha-Nya Allah semata, yakin dengan siyakin-yakinnya, dengan prinsip ini dia akan meraih pahala besar di sisi Allah Azza wa Jal sebagai wanita yang terbaik. Efeknya positif, tidak hanya untuk perempuan tadi, tapi juga untuk anak-anaknya nanti. Kalau ibunya salihah, ayahnya soleh, insya Allah akan melahirkan putra dan putri yang soleh dan solehah. Dahsyat, dahsyat sekali efeknya itu untuk kemudian hari, untuk kelanjutan perjuangan Islam wal muslimin. Maka taatilah suami kalian dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat yang lain menggambarkan bagaimana semestinya seorang wanita itu memperlakukan suaminya. Disebutkan dalam hadis inda ashabis sunan, datang dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lain, dan ia sahih dengan banyak jalurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Lau amartu ahadan an tasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, itu hukumnya haram sujud kepada manusia. Tapi yang diminta penggambarannya itu, betul-betul wanita ini mengkhidmat suaminya dengan khidmat yang luar biasa, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla semata. Memposisikan suaminya itu sebagai laki-laki yang terhormat, laki-laki yang begitu mulia, yakini, itulah ladang pahala kalian wahai para ummahat. Disitulah kemuliaan kalian, kehormatan kalian, kedudukan kalian, pahala kalian sebagai khairun nisa. Ini konsep Islam. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Suami taat istri. Istri sebagai kepala rumah tangga, suami tunduk kepada istri. Jangan terbalik. Istri yang memberikan instruksi-instruksi kepada sang suami, suaminya manut. Kalau sampai terjadi yang sebaliknya, yakin dan siyakin-yakinnya akan muncul kerusakan. Akan muncul dampak yang negatif. Baik dampak negatif terkait dengan perempuannya, atau dampak negatif terkait dengan laki-lakinya, atau dampak negatif terkait dengan anak-anaknya nanti. Hati-hati. Itu diingatkan betul oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Adanya fenomena yang terbalik. Wanita yang di atas, laki-laki yang di bawah. Bukan berarti laki-laki itu semena-mena, tidak. Laki-laki juga diperintahkan untuk menyayangi istrinya, menyayangi wanita. Tapi yang terkait dengan bab ketaatan, suami yang ditaati, yang di atas, bukan istri. Luar biasa. Antu ti'ahu idza amar ta'at, bila suami memerintah. Itulah khairun nisa. Yang kedua, watasurrahu idza nawar. Sedap mata memandang. Yani menggembirakan suaminya ketika suami memandang dirinya. Sedap mata memandang. Ini meliputi dua perkara. Yang pertama ialah mandarun khuluqi. Pemandangan-pemandangan akhlak. Pemandangan akhlak yang mulia yang ditampilkan oleh sosok istri, oleh sosok sosok zaujah. Betul-betul akhlaknya mulia kepada suaminya. Dia bermuamalah dengan suaminya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Tutur katanya lembut, tutur katanya halus. Akhlaknya begitu mulia, adabnya begitu sopan, begitu santun. Sehingga sang suami memandang istrinya begitu mempesona akhlaknya. Mempesona tutur katanya. Mempesona perilakunya, tidak tanduknya. Namanya mandarun khuluqi. Pandangan akhlak. Sehingga suami selalu bergembira hatinya. Ceria hatinya, berbinar-binar wajahnya. Mendapati di sampingnya ada sosok wanita yang salihah, yang betul-betul berakhlakul karimah. Berakhlak yang mulia kepada suaminya. Suami mana yang tidak cinta kepada perempuannya demikian keadaannya. Akan semakin mendatangkan cinta dari pihak sang suami. Mendatangkan perhatian dari pihak sang suami. Ketika sang istri betul-betul menjadi sosok wanita yang salihah, yang berakhlakul karimah. Yang kedua, meliputi mambarun khalqi. Pandangan secara fisik. Secara fisik. Sang suami itu betul-betul terpesona ketika memandang istrinya. Memandang fisik istrinya. Ini menunjukkan seorang wanita yang salihah, wanita yang terbaik, betul-betul dia kepesona pemandangan fisik yang mempesona, khusus ingat untuk suaminya. Maka dalam Islam diizinkan hanya untuk suami istri. Ingat, hanya untuk suami istri, tidak ada orang ketiga. Hanya di hadapan suami, di ruangan yang tertutup, enggak ada orang ketiga. Diperbolehkan dalam Islam wanita salihah tadi, dia bersolek, dia berhias, dia berdandan secantik mungkin, seindah mungkin, yang membuat suaminya tertawan dengan keadaan dia begitu menawan, mempesona. Betul-betul mata dia gak berkedip, sedap mata memandang. Ingat, hanya untuk sang suami. Tidak ada batas aurat di situ. Hanya untuk laki dan perempuan, suami istri saja. Disitulah tempatnya seorang wanita muslimah mengekspresikan dirinya, mengeksplorasikan semua kemampuannya untuk menarik sang suami dari sisi fisiknya. Ini dampaknya sangat-sangat positif di dalam keharmonisan rumah tangga. Ketika servis dari pihak sang istri memuaskan sang suami. Akan menambah cinta sang suami. Suami semakin cinta kepada istrinya, semakin sayang kepada istrinya. Efek yang lainnya lagi terkait dengan anak-anaknya. Ketika melihat pasangan ayah dan ibunya begitu harmonis, begitu saling mencintai, begitu saling menyayangi, berdampak yang sangat positif pada psikologis anaknya masing-masing, tumbuh kembang di tengah-tengah orang tua yang begitu harmonis. Itu luar biasa, efeknya itu luar biasa, bukan semata-mata pribadi, tapi untuk generasi penerus. Juga sekaligus akan bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan rumah tangga yang muncul di tengah-tengah masyarakat umum. Adanya selingkuh dan segala macam. Tidak akan muncul yang namanya selingkuh ketika keadaannya seperti yang digambarkan tadi. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh khairun nisa. Wa tasurrahu idza nazar, sedap mata memandang. Ingat baik-baik, disinilah letak pahala kalian wahai ummahat. Wahai para akhwat calon ummahat, disinilah letak pahala kalian. Di sini ladang pahala kalian. Raih sebanyak-banyaknya. Raih setinggi-tingginya dengan melaksanakan bimbingan Islam yang mulia tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa tahfazahu fi nafsiha wa malihi idza ghaba. Wanita yang terbaik adalah wanita salihah yang menjaga suaminya terkait dengan diri sang wanita dan terkait dengan harta sang suami ketika suaminya gaib. Suaminya pergi, suaminya tidak ada. Maknanya adalah ketika suaminya tidak ada, bepergian untuk mencari maisha atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain di luar rumahnya, wanita yang salihah, wanita yang terbaik akan menjaga harta sang suami. Dia pergunakan untuk perkara yang ma'ruf, untuk kepentingan dia, untuk anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Dia gunakan untuk sedekah yang ma'ruf, sedekah bil ma'ruf, sedekah dengan cara yang baik. Tidak dia sia-siakan, tidak dia foya-foya dengannya, enggak dia hambur-hamburkan. Harta benda sang suami dijaga. Harta, uang atau hal-hal yang lain yang berbau harta, rumahnya, perabotan dan segala macam yang merupakan harta benda suami. Dan yang kedua, menjaga diri sang istri. Sedikitpun dia tidak akan selingkuh, sedikitpun dia tidak akan mengkhianati suaminya ketika suami tidak ada. Dia tidak akan mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin sang suami, apalagi dari kalangan laki yang bukan mahramnya. laki-laki yang asing, dijaga betul keadaan diri tadi. Itu wanita yang salihah, sehingga dia salihah di saat ada suaminya, dia juga salihah di saat suaminya tidak ada. Ini luar biasa. Wanita salihah yang terbaik. Amalkan dan wujudkan ini semua dalam rumah tangga kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, para ummahat. Insyaallah akan terbina usratun salihah, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang salihah. Dan ingat baik-baik, dengan keluarga yang salihah tadi akan memunculkan yang namanya mujtama'un salih, masyarakat yang salih. Masyarakat yang salih. Kerjakan semua dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah akan dikasih keberkahannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua nasihat pokok yang sesungguhnya cabangnya sangat banyak. Intinya terkait dengan muamalah di luar, dan yang kedua terkait dengan rumah tangga di dalam. Dan yang paling itu pula adalah poin yang paling atas, membentuk sosok ummahat yang betul-betul salihah, guna membentuk madrasah sekolah pertama untuk generasi penerus yang soleh dan salihah. Nah, ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan majelis di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk segenap muslimat, segenap ummahat, segenap akhwat, terkhusus para ummahat dan para akhwat ahlu sunnati wal jamaah salafiyat, sehingga tercipta sosok-sosok ummahat yang tangguh, yang salihah, sosok ummahat yang betul-betul akhlaknya mulia, adabnya mulia dengan ukhuwah islamiyah. Dan yang paling diharapkan munculnya generasi-generasi penerus para banat, putra putri-putri kita, putra-putri kita, dan para akhwat yang juga tangguh-tangguh yang salihah-salihah, siap untuk meneruskan perbaikan umat kedepannya nanti dengan bimbingan yang mulia tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.